إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما بعد إخوانا في دين وأخواتي بالله رحماني ورحمكم الله الحمد لله Pujian dan syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha indah. Indah zat-Nya. Indah sifat-sifat-Nya. Indah perbuatan-Nya. Segala indah diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala keindahan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan demikian. Dikatakan bahwa Allah itu maha indah. Dikatakan maha indah zat-Nya. Sebab semua berharap untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah taala itu maha elok, maha indah. Penduduk surga itu sangat berharap bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang indah. Tidak ada keindahan, tidak ada kelezatan yang paling tinggi di surga kecuali bisa melihat wajah Allah. Walaupun indah sifat-sifat-Nya, ini dikarenakan sifat Allah seluruhnya sempurna. Sifat Allah tidak ada kekurangan sedikit pun dari segala sisi manapun. Sempurna dari segala sisi, tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Dikatakan bahwa perbuatan Allah itu indah. Sebab seluruh perbuatan Allah itu ternyata di dalamnya mengandung hikmah. Mengandung maslahah, kebaikan. Terdapat di dalamnya keadilan dan rahmat, rasa kasih sayang. Dikatakan bahwa nama Allah itu seluruhnya indah. Ini dikarenakan nama-nama Allah itu adalah Al-Husna. Balighatun fil husni ghayatahu. Nama-nama Allah itu adalah berada di atas puncak keindahan. Tidak ada nama yang lebih indah daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah keadaannya demikian, maka sudah sepantasnya kita mencintai keindahan. Sudah sepantasnya untuk kita memuji dan mengagungkan Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena Allah tidak mempunyai kekurangan sedikit pun. Karena Allah sangat menyayangi hamba-Nya. Hadirin jamaah rahimakumullah, di kesempatan siang hari ini kembali kita akan membaca dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, melanjutkan membaca pembahasan seputar pendidikan anak. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca keterangan Ibnu Qudamah rahimahullah tentang nasihat bagi orang tua wali atau wali untuk mencegah menghalang-halangi anaknya, melarang anaknya dari berbicara yang kotor, berbicara yang jorok. Ya. Jadi orang tua hendaknya memperhatikan, mengawasi putranya. Mengawasi dari siapa? Perbuatan, mengawasi pula dari sisi ucapannya. Perhatikan ucapan dan perbuatan anak. Kapan anak itu melakukan perbuatan yang tidak baik, maka diingatkan, dinasihati, dicegah. Kapan anak itu berucap yang tidak baik, maka diingatkan bahwa hal itu tidak boleh. Juga apa? Anak dicegah, dilarang dari bergaul, dari berbaur dengan orang-orang yang suka berkata keji, orang-orang atau anak-anak yang suka berkata kotor. Ya. Dan sesungguhnya pokok dasar penjagaan terhadap anak adalah menjaga mereka dari teman-teman yang jelek, dari teman-teman yang nakal. Ini pokok dasar penjagaan terhadap anak. Yaitu kapan anak itu selamat dari teman-teman yang tidak baik dan dia berkumpul, bergaul dengan teman-teman yang baik, maka diharapkan ada harapan besar untuk anak tersebut menjadi anak yang baik. Jadi pergaulan anak itu kadang bersama keluarga atau bersama teman sekolah atau dengan orang tetangga, anak-anak tetangga. Ini lingkungan pergaulan. Pergaulan di sekolah, pergaulan dengan ibu bapak atau keluarga, saudara, dan juga bergaul dengan tetangga. Kapan keadaan keluarga itu baik, soleh? Kapan keadaan masyarakat tetangga itu juga baik? Juga apa? Teman-teman di sekolah, tempat pendidikan itu baik, maka itu memberikan harapan yang besar akan kebaikan anak. Ya, harapan yang besar bagi kebaikan anak. Ya. Kemudian di pertemuan yang lalu pula, beliau Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan kepada orang tua untuk melapangkan, memberikan tempat bagi anak setelah mereka belajar, memberikan kesempatan bagi mereka untuk bermain dengan permainan yang baik. Jadi termasuk sifat anak-anak adalah mereka suka bermain. Karena itu apa? Kalau anak itu sedang bermain dan melakukan permainan yang baik dan tahu waktu, maka jangan dilarang. Biar mereka bermain selama yang dilakukan adalah permainan yang baik. Selama apa tadi? Mereka bisa menjaga waktu dan orang tua bisa memperhatikan mereka. Jadi kapan di waktu-waktu sholat, anak-anak diingatkan, ayo sholat dulu. Waktunya belajar, diingatkan, suruh belajar dulu. Setelah melakukan perkara-perkara yang baik, setelah belajar, maka sekali lagi mereka diberi kesempatan untuk bermain. Karena itu supaya lebih apa? jika mereka menjadikan mereka tidak tertekan pikirannya, sehingga pikiran mereka semakin apa, cemerlang, karena tidak ada rasa tertekan. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian juga beliau rahimahullah mengingatkan kepada orang tua, kepada para pengajar, untuk mengingatkan anak-anak untuk taat kepada orang yang lebih tua, untuk taat kepada guru, untuk senantiasa memuliakan orang tua dan guru. Ya. Jadi di sekolah guru mengingatkan anak-anak, kalau di rumah bantu orang tua, kalau di rumah ya bersikap yang baik, sopan kepada orang tua, nurut sama orang tua. Maka demikian pula orang tua yang di rumah itu mengingatkan anak-anak, kalau di sekolah nanti jangan ya, jangan nakal. Kalau di sekolah nanti ya taat pada guru, kalau di perintah ya dilaksanakan. Kalau di sekolah bersikap yang baik sama guru. Jadi antara orang tua dan guru saling memberikan nasihat untuk anak. Tidak hanya di sekolah saja diberi nasihat, tapi di rumah pun diberi nasihat. Ya. Ya, dari sini apa? Ketika orang tua dan guru itu ada koordinasi yang baik, punya hubungan yang baik, ini pun sangat membantu untuk terciptanya anak yang soleh. Adanya anak yang soleh. Kemudian berkata rahimahullah, wa idza balagha sab'a sinin umira bis-shalah. Dan apabila anak itu sudah berusia 7 tahun, dan usia 7 tahun itu usia-usia tamyiz, anak sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Apabila diberi pertanyaan sudah bisa menjawab dengan tepat, maka apa? Diperintahkan untuk sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru awladakum bis-shalah. Lahum sab'asinin. Perintahkan kepada anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Jadi diperintah, diajari masalah sholat. Ya. Nabi memerintahkan orang tua, para orang tua, para pendidik, untuk memerintahkan kepada anak-anaknya untuk sholat. Ini menunjukkan apa? Ibadah sholat adalah ibadah yang agung, ibadah yang harus dijaga, ibadah yang besar keutamaannya. Ibadah sholat adalah ibadah yang dilakukan setiap hari minimal 5 kali. Ya, minimal 5 kali. Itu pantas saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang permasalahan sholat, karena ibadah sholat adalah ibadah yang sering dilakukan, yang diperintahkan untuk dilakukan. Ya. Setelah itu apa? Walam yusamah fi tarki at-taharati yata'awwada. Dan anak jangan diizinkan meninggalkan taharah, meninggalkan dari bersuci, agar supaya apa? Agar supaya anak tersebut terbiasa bersuci, terbiasa berwudu, terbiasa keadaan badannya itu suci. Ya. diperhatikan, diajari masalah wudu, juga sholat, kemudian diperhatikan tata cara wudu dia, benar atau tidak. Tata cara sholat dia, benar atau tidak. Diingatkan, dibimbing kalau ada yang keliru. Ya. Kemudian bahwa yukhawafu minal kadzibi wal khiyana. Dan dipertakuti, diperingatkan dari kadzib, dari berdusta atau berkhianat. Ditakut-takuti, diperingatkan supaya anak tidak berdusta, supaya anak tidak berkhianat. Didik mereka supaya menjadi anak yang jujur, menjadi anak yang amanah. Wa idza qaraba al-bulugha ulqiyat ilayhi al-umur, dan apabila dia telah mendekati masa balig, maka dilontarkan, disampaikan, diajarkan kepadanya perkara-perkara yang lain. Diajarkan selain masalah sholat, diajarkan tentang adab-adab, diajarkan kepada mereka tentang puasa, sedekah dan lain sebagainya. Ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini pendidikan anak itu dilakukan di sekolah, di pondok, dan juga dilakukan di rumah. Ya. Pengawasan terhadap anak itu dilakukan di sekolah dan juga di rumah. Dan sungguh di zaman sekarang banyak perkara-perkara yang melalaikan anak-anak dari belajar. Adanya media-media televisi, atau mungkin radio, atau HP dan sebagainya. Ini dari satu sisi, itu semua adalah nikmat dari Allah. Satu hal yang mubah asalnya. Akan tetapi ternyata apa? Perkara-perkara tersebut, media yang ada itu ternyata banyak digunakan untuk perkara yang haram. Ternyata digunakan dalam perkara-perkara yang sia-sia. Sehingga perkaranya apa? Hukumnya tidak mubah lagi, tapi menjadi haram. Itu ketika apa? Ketika digunakan untuk perkara yang haram. Jadi perkara yang mubah itu hukumnya kembali kepada tujuannya untuk apa. Ya. HP misalkan. Sekarang membeli HP, membuka HP, tujuannya untuk apa? Kalau dia memiliki HP, membuka HP untuk belajar agama dari karya-karya ulama, maka tentu ini tidak mengapa. Digunakan untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama dari kalangan Ahlussunnah, ini tidak mengapa. Dianjurkan untuk pegang HP. Ya. Tapi juga apa? Hendaknya kita tahu waktu. Jadi kewajiban kita tidak hanya belajar. Kewajiban kita juga apa? Ngajar, ngajari anak-anak. Juga apa? Mencari nafkah. Maka jangan hanya ngurusi HP saja. Buka-buka HP saja seharian penuh. Kita pun hendaknya juga menunaikan kewajiban yang lain. Ada waktu untuk mengajari anak-anak. Ada waktu untuk mengurus rumah tangga. Ada waktu untuk mencari nafkah. Ya. Ada pun sisa waktu yang lain, maka kita bisa gunakan untuk belajar. Belajar di majelis ilmu. Atau mungkin Kalau tidak bisa ke majelis ilmu karena ada satu udzur halangan, maka dia bisa belajar lewat media yang ada. Lewat media yang ada. Dan kemudian hanya diperhatikan tatkala kita menggunakan HP untuk belajar, hendaknya kita juga apa? Bisa menjaga diri supaya anak-anak tidak meniru-niru dan suka terhadap HP. Hendaknya apa? Kita membuka HP tatkala anak itu tidur atau tatkala tidak dilihat oleh anak-anak. Jangan sampai apa? Anak-anak sering melihat kita main HP, belajar lewat HP. Ini nanti apa? Akan mendorong anak untuk ikut-ikutan ingin melihat isi dalam HP. Anak pun akan ikut-ikutan ingin mempunyai HP. Ini. Jadi hendaknya kita bisa menjaga diri. Ya, jangan sampai anak-anak meniru. Meniru yang mengen apa? Kalau kita mungkin tahu mana perkara yang baik, mana yang tidak. Tapi kalau anak-anak, mereka tidak tahu, kurang paham tentang perkara-perkara mana yang baik, mana yang tidak. Kalau kita membebaskan mereka menggunakan HP, ya mungkin dikhawatirkan mereka banyak terjatuh kepada kesalahan, terjatuh kepada perbuatan maksiat, terjatuh kepada perbuatan yang sia-sia. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi semua mendidik. Guru mendidik, orang tua juga mendidik anak-anak. Dan pendidikan yang paling manjur adalah pendidikan dengan praktek amalan. Dengan praktek amalan. Kita didik anak kita sholat. Dengan kita apa? Kita pun mendirikan sholat sehingga anak-anak pun ikut sholat. Ya. Kita ingin mendidik anak-anak membaca Al-Quran supaya membaca Al-Quran. Kita pun hendaknya apa? Rajin membaca Al-Quran sehingga anak-anak pun ikut membaca Al-Quran. Ya. Jadi pendidikan yang terbaik adalah contoh nyata dari guru atau orang tua. Ya. Kita ingin anak-anak kita berbicara yang baik, yang sopan. Maka kita pun harus memberikan contoh dengan berbicara yang baik, yang sopan. Ya. Demikian dan seterusnya. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Berkata rahimahullah, wa'alam أن الأطعمة أدوية والمقصود منها تقوية البدن على طاعة الله تعالى وأن الدنيا لا بقاء لها وأن الموت يقطع نعيمها وهو منتظر في كل ساعة وأن العاقل من تزود لآخرته وإن كان النشوء صالحا ثبت هذا في قلبي كما يثبت النقص في الحجر. Berkata rahimahullah, dan ketahuilah sesungguhnya makanan-makanan adalah obat. Makanan yang Allah berikan, yang Allah rezekikan, itu adalah obat. Apa yang ada di alam ini yang bisa dimanfaatkan, bahkan tanaman-tanaman yang ada, itu ternyata banyak yang bisa menjadi obat. Wal maksudu minha, dan yang dimaksudkan dengannya, yang dimaksudkan dengan adanya makanan, makan makanan adalah taqwiyatul badan, menguatkan badan. Ala ta'atillahi ta'ala, di dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini niat seseorang ketika dia makan atau ketika dia memberi makanan kepada anak, keluarga ataupun orang lain, niat dia adalah supaya apa? Dirinya, badannya bisa kuat untuk beribadah, supaya orang lain kuat mampu beribadah. Tidak sekedar makan supaya apa? Merasakan rasa yang enak, rasa manis. Tidak. Tapi niatnya apa? Ingin supaya badannya kuat sehingga bisa menunaikan ibadah dengan baik. Wa anna dunya la baqa'a laha. Dan sesungguhnya dunia tidak ada kekekalan padanya. Bahkan isi dunia ini tidak ada yang kekal. Makanan yang ada, yang kita makan itu pun hancur. Badan manusia pun hancur. Semua yang ada ini akan hancur. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Ya. Wanal mauta yaqta'u na'imaha. Dan sesungguhnya kematian itu akan memutus kenikmatan dunia, kesenangan dunia. Tatkala seorang itu meninggal, maka dia akan putus dari kenikmatan rumah yang bagus, dari makanan yang lezat, dari kendaraan yang enak. Semuanya akan terputus. Tidak merasakan lagi kelezatan dunia. Kapan? Ketika seorang itu meninggal. Ya. Wa huwa muntadharun fi kulli sa'ah. Dan kematian itu senantiasa ditunggu. Ditunggu setiap saat, setiap waktu. Ya. Kematian itu akan datang dengan serta-merta tanpa bisa diduga, tanpa bisa dikira. Ya. Kalau demikian, maka apa? Wa anal aqila man tasawwada li akhiratihi. Maka sesungguhnya orang yang berakal, orang yang paham, orang yang mengerti, orang yang menggunakan akalnya, maka dia akan tasawwada. Dia akan berbekal untuk akhiratnya. Sebab dunia tidak kekal. Sebab kelezatan dunia akan terputus dengan kematian. Sedangkan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal. Maka orang yang berakal pasti dia akan berbekal untuk mencapai kebahagiaan negeri akhirat. Dia akan berbekal untuk sampai kepada kebahagiaan negeri akhirat. Ini siapa tadi? Orang yang berakal. Berbeda dengan orang yang tidak berakal, maka hidupnya terasa hanya di dunia saja. Karena itu mereka melampiaskan syahwatnya, keinginannya di dunia. Mereka sibuk dengan hiburan-hiburan, dengan kesenangan dunia. Tidak berpikir akan kehidupan akhirat. Fa in kana nushuuhu salihan tsabbata hadza fi qalbi. Maka jika pertumbuhan dia itu baik, maka akan menetap di dalam hatinya. Kapan seorang itu tumbuh? Hidup tumbuh di atas kebaikan-kebaikan, di atas pendidikan yang baik, maka itu akan menancap dalam di dalam hatinya, akan tandas di dalam hatinya, agar senantiasa dibawa sampai meninggal. Keimanan akan senantiasa ada. Kama yathbutu an-naqshu fil hajar, sebagaimana ukiran itu akan menetap di dalam batu, pada batu. Seorang yang mengukir di batu, maka ukirannya akan tetap, tidak mudah hilang, tidak mudah berubah. Berbeda dengan orang yang mengukir di air, maka sebentar saja hilang. Maka ulama memperumamakan orang yang belajar di masa kecil itu sebagaimana orang yang mengukir di batu. Orang yang mengukir di batu tidak mudah hilang ilmu tersebut. Ketika orang itu belajar mulai dari masa kecil, masa kanak-kanak, terus belajar, ilmunya tidak akan mudah hilang. Berbeda dengan orang-orang yang sudah tua baru belajar, baru tadi diajarkan sudah lupa sekarang. Sekarang belajar, nanti pulang sudah lupa apa yang didengar, yang dipelajari. Maka kesempatan yang besar bagi anak-anak untuk belajar, keutamaan yang besar bagi anak-anak yang mau belajar. Iya. Dan sungguh rugi jikalau seorang itu di masa mudanya, di masa kecilnya jauh dari ilmu. Sungguh ini kerugian yang besar. Masih anak-anak usia ABG atau di atasnya juga sedikit, kemudian tidak mau belajar, malas-malasan belajar, ini pertanda tidak baik. Ya. Kita tidak bisa berharap dengan anak-anaknya seperti ini. Yang bisa kita harapkan adalah anak-anak yang mau belajar, semangat belajar. Ya. Ini yang sangat kita harapkan, yang bisa jadi harapan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, qala Sahal Ibn Abdillah, berkata Sahal Ibn Abdillah At-Tustari rahimahullah, kuntu ibna thalasi sinin wa ana aqumu bil lail antadhiru ila salati khali Muhammad ibn Sawar. Dulu ketika aku anak yang berusia 3 tahun, aku berdiri di malam hari menunggu sholatnya pamanku yaitu Muhammad bin Sawar. Faqala li khali yawman, di suatu hari pamanku Muhammad bin Sawar berkata kepadaku, ala tadhkurullaha alladhi khalaqak, ala tidakkah kamu mengingat Allah, menyebut Allah yang telah menciptakan kamu? Qultu, aku menjawab, kaifa adkuruhu, bagaimana saya mengingat Allah, menyebut Allah wahai pamanku. Qala Muhammad bin Sawar berkata, qul bi qalbika thalasa marat bin ghori an tuharrika lisanak, ucapkan pada hatimu sebanyak 3 kali tanpa menggerakkan lisanmu. Katakan dalam hatimu, Allahumma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allah syahidi. Katakan di dalam hatimu, Allah bersamaku, Allah melihat kepadaku, Allah menyaksikan aku, Allah yang menyaksikan aku. Lalu Sa'al bin Abdullah, fakultu dzalika li layali. Sa'al bin Abdullah berkata, aku mengucapkan hal tersebut bermalam-malam. Summa a'lamtuhu. Kemudian aku menceritakan hal itu. Ya. Jadi apa yang dinasihatkan oleh Muhammad bin Sawar itu dilaksanakan oleh Sahal bin Abdullah. Dia beberapa malam berkata di dalam hatinya, Allah bersamaku, Allah melihat pada perbuatanku, Allah menyaksikan aku. Lalu dia sampaikan ceritakan. Faqala, atau Muhammad bin Sa'ad berkata, Qulha fi kulli laylatin ihda asyara marrah. Ucapkan itu di setiap malam sebanyak 11 kali. Fakultu dharika. Lalu aku pun apa? Mengucapkannya. Melakukan hal itu. Fawaqa'a fi qalbi halawatahu. Halawatuhu. Maka jatuh di dalam hatiku, terdapat di dalam hatiku kemanisan. Kemanisannya. Iya. Aku merasakan kemanisan di dalam hati. Merasakan rasa enak di dalam hati. Iya. Jadi apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Sawar menyuruh Abdullah atau Sahal bin Abdullah, menyuruh Sahal bin Abdullah untuk mengucapkan tiap malam, Allahumma ya Allahu nadirun ilayya, Allahu syahiri, sebanyak 11 kali, itu hanya perkataan beliau. Adapun di dari Nabi itu setawana tidak ada. Itu tidak harus apa? Tidak mengharuskan untuk seseorang mengucapkan yang seperti ini dengan jumlah yang dengan jumlah tertentu. Iya. Yeah. Tidak harus. Iya. Falamma kana ba'da sana. Maka setelah setahun, qala li khali. Pamanku Muhammad bin Sawar berkata kepadaku, ihfad ma'allamtuka, jaga apa yang aku ajarkan kepadamu. Wadum alaihi ila anta dakhula qabrak, dan terus lakukan sampai kamu masuk ke dalam kubur, sampai kamu dikubur, sampai kamu mati. Ya. Jadi berucap di dalam hati, Allah bersamaku, Allah memperhatikanku. Ini tentunya apa? Tentunya harus melahirkan amalan anggota badannya lain. Hatinya berkata demikian, badannya pun juga menunjukkan apa? Pembenaran terhadap apa yang diucapkan. Artinya apa? Ucapan yang di dalam hati tidaknya melahirkan amalan yang soleh pada badannya. Seorang merasa dalam hatinya, berkata dalam hatinya, merasa Allah bersamanya, Allah memperhatikan, hendaknya apa? Dia semakin takut kepada Allah, hendaknya dia semakin bersemangat dalam ibadah, tidak sekedar ucapan dalam hati. Ya. Tidak sekedar ucapan hati. Hadirin jamaah rahimakumullah, falam azal ala dzalika sinin. Kemudian kata Sa'al bin Abdullah, senantiasa bertahun-tahun aku di atas hal itu. Aku mengucapkan di dalam hatiku, Allahumma'i, Allah bersamaku, Allah memperhatikanku, menyaksikan aku. Terus bertahun-tahun aku mengatakan hal itu di dalam hati itu, di dalam hatiku. Fawajadtu nahu halawatan fi sirri. Aku mendapatkan kemanisan di dalam sirku, di dalam hatiku. Suma qala li khali, kemudian pamanku berkata, ya sahal, man kana Allahu ma'ahu wa huwa nadirun ilaihi wa syahidun alaihi, hal ya'siyahu, hal ya'sihi? Setelah bertahun-tahun Sahal bin Abdullah berkata di dalam hatinya demikian, lalu di suatu ketika Muhammad bin Samar pamannya berkata, wahai Sahal, orang yang menjadikan Allah itu bersamanya, orang yang menjadikan Allah itu melihat dia, orang yang yakin bahwa Allah menyaksikan dirinya, apakah dia akan bermaksiat kepada Allah? Ya. Jadi Muhammad bin Sawar melontarkan pertanyaan, apabila orang itu merasa Allah bersamanya, apabila orang itu meyakini Allah itu melihat dirinya, apakah dia akan berbuat maksiat kepada Allah? Ya. Pertanyaan yang jelas jawabannya, pasti orang tersebut tidak akan berani bermaksiat, tidak akan berani berbuat maksiat. Yaitu kemudian Muhammad bin Samar berkata, wa iyyaka wal ma'siyata, dan hati-hati kamu dari perbuatan maksiat, hati-hati, karena Allah melihatmu, Allah mengawasimu. Famadaitu ila al-maktab, lalu aku pun berlalu menuju al-maktab, menuju tempat belajar. Wa hafidtu al-Qur'an, lalu aku pun menghafal al-Qur'an. Wa ana banu sitti sinin wa sab'in aw sab'in, saya menghafal Al-Quran, saya hafal Al-Quran, sedangkan saya anak yang berusia 6 tahun atau 7 tahun. Sahal Ibn Abdullah hafal Al-Quran, katam Al-Quran pada usia 6 atau 7 tahun. Summa kuntu asum adhar, kemudian aku berpuasa, terus berpuasa. Wakuti min khubsi asy'ir, sedangkan makananku itu dari roti yang terbuat dari gandum, roti dari gandum. Summa ba'da dzalika kuntu aqumu al-laila kullahu, kemudian setelah itu aku berdiri salat malam semalam suntuk. Demikian nasihat dari paman kepada keponakannya, nasihat Muhammad bin Sawar kepada keponakannya itu Sahal bin Abdullah, yang nasihat tersebut ternyata menancap di dalam hati keponakannya yaitu Sahal, yang dengan itu Sahal bin Abdullah pun menjadi orang yang baik dan banyak beramal soleh. Ini demikian teman yang baik, paman itu adalah teman, orang tua itu adalah teman, semua yang dia pergauli adalah teman, teman yang memberikan nasihat yang baik, yang bisa menambah keimanan tidak mengajak kepada kejelekan. Maka kita butuh pada teman-teman yang baik, butuh orang tua yang baik, butuh istri dan anak yang baik, butuh kepada tetangga yang baik. Ya, lingkungan yang baik itu memberikan pengaruh yang besar untuk kebaikan seseorang. Mudah-mudahan kita bisa berada, berkumpul di satu tempat yang yang baik, yang bisa menjadikan diri kita itu semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan sudah masuk waktu untuk salat duhur. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.